matamu ada sinar menerangi jiwa. Di sudut hatimu ini harapanku kini jelas, tenang di sisimu, damai di keliling lagi. Ini agar sempurna, biarkan cinta ini dihanyutkan arus masa. Di hati berbudi pada ikhlas segala jalan, harapan terus sentosa selagi ada kemampuan dalam diriku, selagi ada kemampuan dalam dirimu. Agar sempurna selama-lamanya, biarkan cinta ini dihanyutkan arus masa. Di hati berbudi pada ikhlas segala jalan, harapan terus sentosa selagi ada kemampuan dalam diriku, selagi ada kemampuan dalam dirimu. Sempurna.